putih yang paling cantik sekali ya. Oke. Okay. Untuk Big Boss yang mau berpartisipasi dipersilakan mau goyang juga monggo ya. Bareng sereng. Kasih tepuk tangan yang meriah dulu dong untuk jarang goyang yang sudah spesial buat ibu-ibu Majalengka ya. Terima kasih banyak.